sepandai pandai tupai melompat, ada kalanya jatuh di tanah, ada kalanya jatuh di tanah. Siapa pandai jujur dan tepat, siapa pandai jujur dan tiada ada berada, kalau tiada ada berada, masa tempua bersarang rendah, masa tempua bersarang rendah. Kalau turuti ayah dan selamat badan, selamat badan.